Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umar wa lahma ba'd. Kita lanjutkan. Mengingat waktu yang tersisa tinggal sedikit, kita ingin menyelesaikan bab ini bismillah ta'ala. Wa yusammi wa yukabbiru. Ya, sudah diterangkan tadi. Wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyembelih kibasnya itu, ya, kibasnya itu, yada'u meletakkan, menginjakkan rijlahu, kakinya, ya. Pada riwayat yang lain disebutkan qodamahu, yakni telapak kakinya. Dan Nabi alaihi wasallam menginjakkan telapak kakinya ala, di atas sifahihima, di atas batang leher kabis tersebut, yakni dibaringkan, ya. Cara menyembelih kambing tersebut dibaringkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan dalam hal ini dalam membaringkan hewan disunahkan dibaringkan menghadap ke kiblat, ya. Jadi kakinya di arah kiblat, kepalanya menghadap ke sana. Nah, dibaringkan di atas lambung kiri, ya, di atas lambung kiri. Biasanya keumuman orang menyembelih dengan tangan kanan. Berarti hewan itu dibaringkan di atas lambung kiri, iya kan? Nah. Nah, kemudian Nabi Alaihissalam menginjakkan telapak kakinya di atas batang lehernya, diinjak, ya, samping itu, kemudian disembelih, ya. Wa fi lafdhin, dan pada lafadz yang lain, dzabahahuma biyadihi. Nabi Alaihissalam menyembelih kedua kabes domba besar itu dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Caranya dipegang, ya, dipegang mulutnya kambing itu, kemudian didongakkan sedikit agar terangkat lehernya. Begitu pula sapi, sapi juga digitukan. Kemudian yang disembelih adalah ujung lehernya. Sini, didongakkan seperti ini. Kemudian ujungnya yang berbatasan dengan kepala, ya, yang berbatasan dengan kepala, ujungnya persis itu. Nah, di situ disembelih. Nah, baik. Ini sunnahnya untuk kambing dan sapi. Adapun untuk unta sunnahnya adalah nahr. Nahar itu disembeli dengan cara berdiri. Jadi unta itu berdiri, kemudian diikat, ya, kaki depan bagian kiri. Nah, unta berdiri begini, kaki depan kanan kiri, ya, ini belakang, ya, kanan kiri, dihadapkan ke kiblat. Nah, kemudian diikat kaki depan yang kiri berarti yang sebelah sini. Hah? Ini kanan apa kiri? Hah? Nah, yang kiri ya, yang kiri yang diikat. Nah, kemudian yang menyembelih datang dari depan menusuk, ya, di bagian nahar. Di bagian nahar, yaitu yang berbatasan dengan dada ini. Nah, karena leher unta itu panjang. Kalau disembelih di ujung, aliran darahnya jauh, naik ke atas terus, mengucur. Jadinya di bagian nahar, ditusuk kemudian ditarik, sembelih seperti itu. Dia akan jatuh nanti. Nah, dia akan jatuh. Nah, baik. Difahami? Nah, ini faedah tambahan. Baik. Wa fi lafdhin saminaini. Pada lafaz yang lain, riwayat yang lain, lafaznya saminaini. Yakni kedua kabes itu keduanya gemuk. Nah, ini sudah disebutkan tadi faedahnya bahwa semakin gemuk semakin afdol. Nah, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat umurnya, ya, umurnya terpenuhi. Meskipun dia besar, tetapi umurnya tidak terpenuhi, tidak mencapai usia yang dipersyaratkan, maka tidak sah. Wali Abi Awanah fi sahihi. Ya, Abu Awanah dalam sahihnya meriwayatkan dengan lafaz saminaini bisa bil musallasati badal as-sin, yaitu bil musallasa maksudnya dengan tiga titik sa, itu maksud musallasa yakni tiga titik, ya, sa dan titiknya tiga, badal as-sin pengganti sin, jadi saminaini bukan saminaini, ini riwayatnya Abu Awanah. Nah, tetapi riwayat yang pertama yaitu saminain lebih tepat. Riwayat saminaini gemuk lebih tepat. Saminaini artinya berharga. Saminaini bisa artinya berharga. Yakni harganya mahal. Dua kabus itu harganya mahal. Nah, akan tetapi lebih tepat lafaz saminaini yaitu gemuk. Wa fi lafdin li Muslim, dan pada lafaz yang lain riwayat Muslim wa yaqulu, dan Nabi SAW membaca ketika menyembelihnya bismillah wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar kemudian disembelih. Ayib. Apakah juga disunnahkan, disukai menambah lafaz-lafaz lain setelahnya? Akan disebutkan nanti pada hadis yang kedua. Walahu, dan lahu yakni li Muslim, dan Muslim juga meriwayatkan min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin akrana, Nabi SAW memerintahkan agar dihadirkan, didatangkan kabsh. Apa tadi kabus itu? Domba yang besar. Akrona bertanduk, ya, lengkap tanduknya. Yatau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Menginjak, ya, berjalan dan menderum, menjatuhkan tubuh, ya. Bersimpu di tanah, fi sawad. Fisawat dalam kehitaman maksudnya di sini, ya, kakinya, di kakinya itu ada warna-warna hitam, di kakinya, di lututnya, di perutnya ada warna hitam. Wayanduru fisawat, dan dia melihat dalam sawat, dalam kita maksudnya di sekitar matanya ada hitam, itu biasanya orang bilang apa, kacamata kambingnya berkacamata, itu ada hitam. Jadi di kaki-kakinya ada warna hitam, di perutnya ada hitam, di matanya ada kacamatanya warna hitam. Nah, itu indah kan men dilihat? Iya, bagus dilihat. Ya, kabus yang seperti itu. Nah, fa'utiyabihi, maka didatangkan kabas yang sifatnya seperti tadi yang disebutkan, liudhahyabihi, untuk Nabi Rasulullah SAW menyembelihnya sebagai hewan kurban. Faqala laha, maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyatu, wahai Aisyah, halummil mudiyata, datangkan pisaunya. Thumma qala, kemudian Nabi Rasulullah SAW berkata lagi, ishadiha bihajarin, asah mudiyah sikin, mudiyah sikin, asah pisau itu dengan batu, batu asah, yakni ditajamkan. Ya, berdasarkan ini disunnahkan untuk menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Semakin tajam, semakin afdal. Nabi Rasulullah merintahkan pada hadis yang lain, Inna Allah yuhibbul ihsan fi kulli syai'. Sungguh Allah SWT menyukai berbuat baik pada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinu al-kitlata. Jika kalian membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Yaitu seperti kalau membunuh dalam kisos, ya. Tidak seperti caranya ISIS itu yang pernah saya ceritakan. Nah, itu zalim. Tayyib. Wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabhah. Dan jika kalian menyembelih, perbaiki cara kalian menyembelih. Sembelih dengan cara yang baik. Nah. Tayyib. Dan diperintahkan di hadis itu, ya, untuk membuat senang, ya, sembelihan. Jadi ditajamkan sehingga cepat terpotong dan dengan kekuatan penuh ketika menggerakkan, sehingga mungkin cuma 1-2 kali tarikan gitu sudah terpotong. Apanya tadi yang disyaratkan? Minimalnya 2 pembuluh darah besar yang ada di leher, dan sempurnanya saluran nafas dan saluran makanan juga putus jadi 4. Empat-empatnya putus itu sempurna, keempat-empatnya terpotong, ya, itu lebih sempurna. Nah. Dan ketika mengasap pisau, ya, ketika mengasap pisau jangan diperlihatkan. Jangan diperlihatkan kepada hewannya, sehingga dia mati duluan, belum disembelih sudah mati dulu. Nah, sebagian orang malah menakut-nakuti memang. Nah, Allahumma musta'an. Tayyib. Nah, jadi pada hadis ini, ishadiha bihajar, asa dengan batu asa ditajamkan, ya. Nah, dalam hadis yang Ustaz sebutkan tadi, yang awalnya apa? Jika kalian inna Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyukai berbuat baik pada segala sesuatu, jika kemudian diantaranya, jika menyembelih, menyembelih dengan cara yang baik. Dan diperintahkan di hadis itu, wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurihda bihatahu. Wal yuhidda ahadakum syafratahu. Dan hendaklah salah seorang dari kalian mengasah dulu pisaunya kalau mau menyembelih. Nah, dan menyenangkan sembelihannya. Nah, ini tadi saya sebutkan, ketika menyembelih jangan diperlihatkan pisaunya juga. Ketika dibawa jangan diperlihatkan ke hewan-hewan itu. Nah, sehingga hewannya sudah gelisah duluan lihat pisaunya. Nah, apalagi diasah di depannya. Allahul musta'an. Nah. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Awsat serta Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nah, hadis ini hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Hakim menurut syarat Al-Bukhari, Al-Dhahabi menyetujui, Al-Albani dan Al-Wadi'i, ya, juga menyetujui pensahihan hadis ini. Hadisnya Nabi Rasulullah pernah melewati seorang pria, dia sudah menginjak batang leher hewan yang mau disembelih, kambingnya sudah dibaringkan, batang lehernya sudah diinjak, sambil diinjak begitu dia asa di situ di depannya. La ilaha illallah. Nah, kambingnya tuh melirik ke pisaunya di asa dia. Nah, kata Nabi SAW menegur orang itu, afala qabla hadza, kenapa kamu tidak mengasahnya sebelum ini, sebelum kamu injak seperti itu? Aturidu antumitaha mautatain, kamu ingin membunuhnya dua kali, sekarang sudah mati dia. Ngelihat kamu mengasah itu sudah mati dia. Nanti kamu sembelih lagi, mati dua kali. Nah, kata Nabi SAW. Baik. Nah, kemudian terkait dengan ini juga, menyembelih jangan sampai diputus lehernya, ya, karena itu melebihi. Sebenarnya pada dasarnya kan tidak boleh menyakiti binatang, tetapi tidak ada jalan lain untuk bisa memakannya kecuali disembelih. Maka disembelih meskipun ini menyakiti sebenarnya, tapi itu jalan syar'i yang harus ditempuh untuk bisa memakannya dengan syarat-syaratnya. Nah, baca bismillah dan seterusnya. Ya. Jika sudah terpotong dua pembuluh darahnya yang besar wajain itu, dan lebih lengkap jika saluran nafasnya, saluran makanannya juga sudah terpotong, cukup. Jika melebihi dari itu terus di potong sampai ke belakang, sampai putus, menyakiti lebih daripada yang dituntut. Nah, difahami ini? Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh, itu zalim. Nah, difahami ini? Baik. Lain halnya kalau tidak sengaja ya. Kalau tidak sengaja, itu hati-hati. Ya, Nabi SAW memerintah kepada Aisyah, asah ya pisau itu, fafa'ala, maka Aisyah radhiyallahu anha melakukannya. Tsumma akhadaha, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengambil pisaunya. Wa akhadahu, tsumma akhadaha ini, kemudian Nabi SAW mengambil pisau yang sudah diasah itu, yang sudah tajam itu. Wa akhadahu, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengambil ya kabusnya tadi, ya, yang akan disembelih. Fa'adja'ahu, kemudian Nabi membaringkannya. Nah, itu dibaringkan di lambung apa? Lambung kiri menghadap ke kiblat. Nah. Ya, ini kakinya ke arah kiblat. Tsumma dzabahahu, kemudian menyembelihnya. Ya. Kemudian menyembelihnya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yakni ketika menyembelih membaca bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah. Ya Allah, Allahumma ya Allah. Taqabbal, terimalah, kabulkanlah min Muhammad, persembahan dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Tsumma dhahha bihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya sebagai hewan kurban. Di sini pada riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca takbir, menunjukkan bahwa takbir hanya mustahab. Bertakbir di atas pada hadis Anas. Naam. Oleh karena itu lengkapnya kata ulama ya digabungkan di antara hadis-hadis, jika mau ya afdolnya setelah basmalah bismillah bertakbir wallahu akbar, kemudian Allahumma taqabbal minni, kalau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Hati-hati nih. Karena banyak orang itu mewakilkan. Nah, kalau dia sendiri yang menyembelih, bismillah wallahu akbar taqabbal minni. Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti. Ya Allah, dengan nama Allah ya. Bismillah, yang dia memohon pertolongan kepada Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah, kabulkanlah persembahan dariku dan dari keluargaku. Kalau dia mewakili bukan sembelian dia bilang Allahumma taqabbal minni, Wa min ahli baiti, jadi sembelihannya dia. Kasihan orang yang mewakilkan itu tadi. Jadi bagaimana? Allahumma taqabbal. Kalau yang seperti ini dan tidak fasih, tidak ini, enggak usah sudah. Bismillah wallahu akbar sudah cukup. Daripada salah-salah. Nah, bisa panjang ceritanya nanti. Nah, kalau memang bisa, ya bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min siapa namanya? Nah, taqabbal min Daeng Saleh atau siapa gitu. Nah, dan mi wa min ahli baiti. Belum lagi kalau ini sapi yang menyembeli cuma satu bersekutu kan? Satu mewakili yang disebut cuma keluarganya dia, padahal 7 orang di situ yang. Nah, Allahumma taqabbal minna jami'an wa min ahli buyutina. Nah, jamak, bentuk jamak. Kalau tidak fasih, tidak ini, daripada salah-salah, Allah, bismillah, Allahu Akbar, dah selesai. Nah, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan juga disunahkan mengatakan Allahumma hadza minni wa min wa minka. Tapi sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan itu bid'ah. Ya, kalau kita memang mencari hadis membaca Allahumma hadza minni wa minka, ini tidak ada hadis yang sahih dalam hadis. Nah, hadis yang diriwayatkan dhaif. Jadi kalau memang menambahkan, wallahu alam, tambahkan ini saja yang di hadis ini. Allahumma taqabbal min ni wa min ahli baiti, ahli baiti, atau minhu atau minha, min fulana, ya, dan seterusnya. Ini kalau yang ini harus persiapan betul kalau mau menambah-nambah Allahumma taqabbal ini tadi, ya, jangan sampai salah. Nah, baik, ya, dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa satu sembelian tersebut, ya, sudah mewakili satu seluruh anggota keluarga. Karena di sini Nabi Rasulullah SAW mengatakan min Muhammad wa ali Muhammad, masuk di dalamnya keluarganya Nabi Muhammad yang sudah wafat, anak-anak yang sudah wafat. Nah, dia masuk di dalamnya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa memiliki sa'ah, kelonggaran rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musalla kami, tempat salat kami. Ini diantara dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang mewajibkan menyembelih hewan kurban. Akan tetapi hadis ini rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, wa shahahu Al-Hakim, Syaikhun Al-Hakim, wa rajjaha al-a'immatu ghairuhu waqfahu. Sedangkan imam-imam ahli hadis yang lainnya selain Al-Hakim menguatkan, merojihkan bahwa riwayat yang benar pada periwayatan hadis ini adalah mauquf dari Abu Hurairah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan riwayat. Al-Hakim mensahihkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan imam-imam yang lainnya merojihkan bahwa riwayat ini hanya ucapan Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih kuat. Ya. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Naam. Wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qol, dari Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata, syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Idul Adha, salat Id, ya, Idul Kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, tatkala beliau sudah menyelesaikan salat Idnya, bin nas bersama kaum muslimin, nadhara ila ghanamin qad dhubihat, nabi melihat ke seekor ghanam, seekor kambing yang telah disembelih sebelum salat. Faqala, maka Nabi Rasulullah SAW bersabda, man dhabaha qabla salati falyadhbah syatan makanaha, Barang siapa telah menyembeli sebelum sholat Id, hendaknya dia menyembeli kambing lain sebagai gantinya. Wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah. Dan barang siapa belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih hewan kurbannya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca bismillah, muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan dalil penentuan waktu penyembelihan, bahwa tidak sah menyembelih hewan kurban sebelum salat Id bersama dengan imam. Ya. Kalau sudah salat baru boleh menyembelih. Kapan berakhirnya? Ya, dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hari-hari tasyrik juga merupakan hari-hari penyembelihan. Ya, merupakan hari-hari penyembelihan. Tidak ada bedanya antara hari tasyrik tanggal 11, 12 dengan 13. Sama-sama dalam hadis Nubaysh al-Hudali tadi, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik, hari-hari untuk makan dan minum. Yani hari-hari berpesta, menikmati ya sembelian hewan kurban, dan merupakan hari-hari untuk berzikir, bertakbir. Nah, tetapi ada athar dari sebagian sahabat, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menetapkan bahwa waktu penyembelian hanya 2 hari setelah hari Id. Artinya berakhir tanggal 12 Dzulhijjah. Tetapi itu athar dari Ibnu Umar, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Uthaimin rahimahullah termasuk ulama yang mendukung bahwa 3 hari tasyrik sampai tanggal 13 itu masih waktu penyembelihan. Ya. Wallahu alam. Jika mau berhati-hati, karena ada athar dari Ibnu Umar, selesaikan tanggal 12 Dzulhijjah sudah dihabiskan. Wallahu alam. Ya. Terkait dengan ini pernah terjadi, dialami oleh sahabat yang bernama Abu Burdah. Ya, terjadi pada sahabat yang bernama Abu Burdah Ibnu Niyar. Abu Burdah Ibnu Niyar khal Al-Bara' bin Azib, pamannya Al-Bara' bin Azib, paman dari jalur ibunya. Ya. Al-Bara' bin Azib meriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim bahwa pamannya, khalnya, itu paman dari jalur ibu, Abu Burdah bin Niyar menyembeli hewan kurbannya karena belum tahu hukum. Belum tahu hukum, dia menyembeli sebelum sholat bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tilka syatu lahmin, itu adalah kambing daging. Ya, kambing daging artinya tidak sah sebagai sembelihan. Ya. Nah, di sini pada hadis ini diperintahkan untuk mengganti. Nah, pada waktu itu Abu Burdah bin Niyar tidak punya yang lainnya, dia cari lagi kambingnya yang ada cuma ma'iz. Ada ma'iz, yaitu kambing biasa, umurnya cuma sekitar 4 bulan. Nah, itu sekitar 6 bulan. Tidak cukup. Nah. Tetapi kata Nabi SAW, dhahi biha wala yujzi an ahadin ba'dak. Nah, sembeli itu sah bagimu dan tidak sah bagi orang lain setelahmu. Nah, tapi menurut Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memahami hadis ini, maksudnya tidak sah untuk orang lain yang tidak sama keadaannya dengan Abu Burdah. Kalau keadaannya seperti Abu Burdah, apa bedanya dengan Abu Burdah dengan yang lainnya? Artinya, yang masuk dalam hadis yang semakna disamakan hukumnya dengan Abu Burdah bin Niyar adalah orang yang tidak tahu hukum. Dia sudah menyiapkan hewan kurbannya, tapi tidak tahu hukum, tidak tahu kalau waktu penyembelian itu dipersyaratkan setelah sholat. Dia sudah menyembeli sebelum sholat. Dalam keadaan dia tidak tahu hukum. Kemudian dia ingin menggantinya, tidak ada penggantinya yang dia temukan kecuali kambing atau domba yang tidak cukup umur, maka terpaksa dia menyembeli itu sebagai gantinya, sah. Sebagaimana Abu Burdah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dengan 2 syarat tadi, yaitu apa? Menyembeli sebelum Id, sebelum sholat, dalam keadaan tidak tahu hukum. Yang kedua, dia tidak punya penggantinya yang memenuhi syarat umurnya. Ada yang lebih kecil, dia sudah cari, berusaha tidak dapat kecuali yang tidak cukup umur, maka terpaksa dianggap sah. Nah, boleh sebagai gantinya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang mewajibkan hewan kurban. Karena Nabi Rasulullah SAW di sini mengatakan, "Man dzabaha qabla sholati falyadzbah syatan makanaha." Siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia menyembelih kambing sebagai gantinya. Kalau tidak wajib, kenapa harus diganti? Nah, diperintahkan, diwajibkan, diganti di sini. Ini menunjukkan wajib menurut mereka yang mewajibkan hewan kurban. Jawabannya, wallahu a'lam. Di sini diwajibkan oleh Nabi menggantinya karena yang namanya hewan kurban, kalau sudah ditakyin itu artinya sudah dipastikan dan ditentukan sebagai hewan kurban. Domba ini untuk kurban. Dia sudah ucapkan itu. Domba ini untuk saya sembelih sebagai kurban. Ya, atau sapi ini untuk kurban. Dia sudah ucapkan, berarti dia sudah pastikan sebagai hewan kurban, ditakyin istilahnya. Kalau sudah diucapkan begitu, maka ini sudah hukumnya seperti wakf, sudah bukan miliknya lagi. Ya, sudah bukan miliknya karena ini sudah ditakyin untuk dijadikan sebagai hewan kurban persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, hukumnya seperti wakaf sudah. Sudah bukan miliknya dia. Jadi di tangannya dia atau yang menjaganya, memeliharanya itu bagaikan titipan. Nah, maka tidak boleh dia secara sengaja atau dengan kelalaiannya sehingga menyebabkan hewan ini tadi mati. Misalkan ya sudah ditakyin, kemudian di kandang dia biarkan ya kedinginan, kehujanan sampai mati, harus dia ganti. Karena dia menelantarkan, dia tidak melaksanakan kewajiban menjaga padahal itu sudah diniatkan dan dipastikan jadi hewan kurban. Gara-gara dia mati karena dibiarkan, tidak diurus, kena hujan, kena dingin sampai mati, dia wajib mengganti tanggung jawab. Nah, itu. Paham ini? Nah, adapun kalau dia sudah menjaga dengan baik, ya, sudah dijaga dengan baik, dia sudah melaksanakan kewajiban di kandang, ya, ditutup, dijaga dari hujan, dari dingin, ya, diperhatikan makannya, qadarullah, dapat musibah, ya, kemudian mati atau terkena cacat, ya, didatangi hewan buas misalkan, nah, di luar kemampuannya, maka dia tidak bertanggung jawab. Nah, tayyib. Nah, di sini maksudnya man dzabaha qabla sholati falyadzbah syatan makanaha, karena dia telah membinasakan hewan kurban itu, maka padahal itu sudah ditakyin, dipastikan sebagai hewan kurban, maka dia harus menggantinya. Nah, harus tanggung jawab. Muttafaqun alaih. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lantas bersabda, arbaun, ada empat, la tajuzu, tidak boleh ada, fil dhahaya, pada hewan kurban. Ada empat perkara, empat cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Empat di sini bukan berarti tidak ada lagi yang kelima. Apa saja yang semisal dengannya atau lebih parah, ya, secara kias tentu saja memiliki hukum yang sama. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan kurban yang buta sebelah matanya, al-aura', yaitu buta sebelah. Al-bayyinu awaruha, yang butanya itu tampak jelas. Jadi kalau dilihat, kelihatan sekali buta sebelah dia, buta matanya. Nah, bayyin, jelas. Nah, kalau dilihat, tidak tampak. Ini kambing gak apa-apa ini. Padahal buta sebelah cuma gak kelihatan, gak tampak. Maka itu sah. Karena disyaratkan di sini, yang tidak sah kalau tampak jelas butanya. Jadi kalau dilihat kelihatan sekali, wah ini buta ini mata yang ini. Nah, berarti tidak sah. Wah ini dua-duanya buta. Yang dilarang dalam hadis satu, kalau ini dua berarti sah. Masa begitu? Satu saja tidak sah, apalagi kalau dua. Kalau masih tersisa satu masih mending, itu saja tidak sah, apalagi dua-duanya matanya buta. Kan begitu? Nah. Baik, wal maridatul bayyinu maraduha. Yang kedua, yang sakit sakitnya jelas, ya tampak. Nah. Dari kelihatan pengaruhnya, hewan itu kelihatan malas, lemas, loyo. Makan sebentar sudah berhenti, ya tiduran. Nah, itu berarti tampak sekali sakitnya, ya kelihatan pengaruhnya. Berarti ini tidak sah. Nah, begitu pula kalau terkena sakit-sakit yang parah, ya. Termasuk kalau dia kembung, kata ulama. Hewan itu kembung. Wah, biasanya kalau kembung itu jarang ada hewan yang selamat, ya kalau sudah kembung. Hah? Iya, kalau sudah kembung itu, kecuali kalau dia mencret, ya. Nah, kalau sudah mencret keluar penyakitnya, ya mungkin selamat. Nah, baik. Jadi sakit ya, memang tampak sakitnya, ya. Kalau ada sakitnya ringan, tidak berpengaruh, ya tetap saja jalan biasa, tidak ketinggalan dari kawan-kawannya, lari ikut makan pulang, tidak tampak pengaruhnya, tidak tampak penyakitnya, maka ini sah. Kalau tampak pengaruhnya, itu berarti sudah berpengaruh ke tubuhnya. Seperti gambarkan tadi, sudah loyo, tiduran, nafsu makannya juga sudah hilang. Nah, itu sudah berpengaruh dan itu sudah merusak dagingnya. Ya, sudah merusak dagingnya. Itu tidak sah untuk hewan kurban. Nah, begitu pula kalau pingsan tentunya. Sakit saja tidak sah, apalagi pingsan dia, dalam keadaan pingsan. Nah, kecuali kalau dia sudah sadar. Selama dia pingsan tidak sah. Nah, sekarat. Wal arja'ul bayyinu dhala'uha. Hewan yang arja, yaitu yang pincang. Al bayyinu dhala'uha, yang pincangnya tampak jelas. Pincang kelihatan sekali. Terpincang-pincang kalau jalan. Ketinggalan dari kawan-kawannya. Nah, tampak pincangnya. Maka ini tidak sah. Ya, kalau dia pincang sedikit, tapi dia masih tidak tampak pincangnya, masih seperti biasa sama kawan-kawannya, maka sah. Paham ini? Jadi yang tampak pincangnya dan kelihatan memang. Nah, kalau misalkan dia lumpuh, bagaimana? Pincang saja tidak sah, apalagi kalau lumpuh. Nah, begitu pula kalau putus kakinya, ya terpotong, ya tidak sah tentunya. Nah, masuk di dalamnya di sini yang terkena, tercekik misalkan, atau terpukul benda tumpul, atau digigit hewan buas, ya, atau jatuh dari ketinggian. Nah, ini semua semakna dengan yang sakit tadi. Dan sebagian semakna dengan yang pincang ini tadi, ya tidak sah. Wal kabiratul lati tungki, yang benar pada naskah yang lain, al kasiratu, ya al kasiratu, pengganti, diganti al ba dengan sin, sebagaimana pada naskah yang lain, wal kasiratu, ganti huruf ba dengan sin setelah al kaf, wal ka bi itu diganti dengan sin, diganti wal kasiratu, wal kasiratul lati la tunqi. Wal kasira maksudnya di sini al hazilah. Pada riwayat yang lain wal ajfa, wal ajfa itu maksudnya yang kurus. Allati la tunqi, yang tidak punya naqi, tidak punya niqi, yaitu tidak punya muh, tidak punya sumsum. Ya. Pertumbuhannya tidak bagus, kurus sampai tidak punya sumsum, tidak ada sumsumnya, ya, tidak ada sumsumnya, maka itu tidak sah, tidak sah. Nah, rawahu Ahmad wal Arba'ah, diriwayatkan oleh Ahmad dan al Arba'ah, yaitu Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, wa shahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, juga disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini sahih, disahihkan Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Naam, dan dalam sahih Sunan At-Tirmidzi, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Naam, hadisnya sahih. Ya, ini yang disebutkan tadi di mukaddimah. Naam. Yani tidak boleh ada cacat-cacat tertentu yang dianggap tidak sah ini. Nah, empat ini dan yang semakna dengannya atau lebih parah sebagian sudah disebutkan tadi. Nah, syarat yang lain saya sudah lewat, yaitu waktu penyembelihan. Iya. Sudah berapa syarat yang kita lewati dari pembacaan hadis ini tadi? Waktu penyembelihan. Ya, kemudian tidak boleh ada cacatnya yang disebutkan pada hadis dan yang semakna atau lebih parah. Baru dua ya. Nah, jenis hewannya ya, bisa juga. Meskipun yang kita lewati baru apa? Baru kambing. Nanti akan datang di akhir hadis unta dengan sapi. Hah? Usianya ini hadis setelahnya. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan, la artinya jangan, tadbahu jangan kalian menyembelih hewan kurban illa kecuali musinnatan, kecuali hewan kurban yang musinnah. Musinnah juga disebut apa tadi? Saniyah. Saniyatan. Yang sudah berumur cukup. Berapa umurnya? Iya, insyaallah kalau saya dikenjarin. Apa tadi sudah disebutkan? Tinggal diulangi sekarang. Yang masuk di sini apa? Unta berapa? Genap 5 tahun, artinya jalan sudah masuk ke tahun ke-6. Kalau sapi genap 2 tahun, sudah masuk ke tahun ketiga. Kemudian kambing biasa yang rojen difatwakan Al-Lajnah dan Ibnu Utsaimin harus sah, sudah genap 1 tahun, artinya sudah masuk ke tahun kedua. Illa kecuali. Naam. Nah, sebenarnya di sini juga masuk afdol kalau domba. Nah, afdolnya juga musinnah, masih masuk di sini. Untuk domba, do'an, juga afdolnya musinnah. Kalau domba, musinnahnya sama dengan ma'iz, dengan kambing, yaitu genap 1 tahun. Jadi kalau domba juga afdolnya yang genap 1 tahun, sudah masuk ke tahun kedua. Tetapi, kata Nabi, illa kecuali, in ta'assara alaikum, jika sulit bagi kalian, yakni sulit mendapatkan yang musinnah, sulit mendapatkan yang musinnah, fatadbahu, maka boleh ya menyembelih jada'atan minadda'ni, menyembelih jada'ah dari domba. Apa tadi jada'ah dari domba? Yang umurnya genap 6 bulan, jadi sudah masuk ke bulan ketujuh. Nah, jadi untuk do'an boleh yang jada'ah. Jada'ah itu berapa? Genap 6 bulan. Kalau ma'iz, kambing biasa, boleh tidak kalau jadah? Yakni 6 bulan ke atas, boleh? Kalau kambing biasa? Tidak? Tidak boleh. Yang boleh 6 bulan ke atas, meskipun belum genap setahun, tapi sudah lebih 6 bulan, yaitu apa? Domba saja yang dikhususkan, diperkecualikan di sini. Paham ya? Nah, ruahu muslim. Nah, ini syarat yang mengikat umur. Ya, hewan kurban. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qol, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami, an nastashrifal aina wal uduna, memerintahkan kepada kami untuk memeriksa dengan baik mata dan telinga. Hadis ini sampai pada potongan ini, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Sampai di sini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. Tetapi kelanjutannya, kelanjutannya dhaif. Ya, yaitu wala nudhhiya bi aura, dan agar kami tidak menyembeli dengan aura, dengan hewan kurban yang buta sebelah. Ya. Wala muqabalatin wala mudabaratin, tidak menyembeli dengan hewan yang muqabalah. Muqabalah itu bagian depan telinganya, ya, sobek, ya, dari samping. Nah, kemudian menggelantung. Wala mudabarah, dan tidak pula mudabarah, yaitu sobek menyamping dari belakang, kemudian menggantung, menggelantung telinganya, ya. Wala kharqa, dan tidak menyembeli dengan kharqa, ya, yaitu yang terbelah telinganya. Wala sarma, dan tidak pula dengan at-sarma, yaitu hewan yang gigi serinya jatuh, ya, copot, ya. Nah, ini semua yang disebutkan merupakan cacat-cacat, tetapi tingkatannya hanya makruh, ya, makruh, masih sah untuk disembeli, tetapi makruh, sebaiknya dihindari. Tetap sebaiknya mencari yang tidak, ya, cacat seperti ini. Tapi kalau tidak ada pilihan lain kecuali ini, ya, ini sifatnya makruh. Akhraj atau memilih ini, maka ini makruh, tetapi sah. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah, dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Arba'ah, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Sudah diterangkan tadi bahwa sampai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeriksa mata dan telinga, maka itu hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani, adapun kelanjutannya hadisnya dhaif. Tetapi maknanya benar bahwa itu dimakruhkan kalau ada cacat-cacat seperti itu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku, kata Ali, an aquma ala budni, untuk mewakili beliau mengurusi, ya, unta hadinya yang dikurbankannya. Nah, Nabi Alaihissalam pada Hajjatul Wada', beliau menyembeli hadi 100 ekor. Ya, 100 ekor. Tatawuan. Hadi yakni yang bersifat sunnah. 100 ekor disembeli sendiri oleh Nabi, sejumlah 62 ekor. Umurnya Nabi berapa? 62, ya. Hah? 62. Jadi 62 ekor yang disembeli sendiri oleh beliau, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. 100 ekor, bayangkan. Nah, Ali yang mengurusi, kata Ali radhiyallahu anhu, aku diperintahkan untuk mengurusinya, wa an uqassima luhumaha, dan merintahkan kepadaku untuk membagikan daging-dagingnya kepada yang berhak. Ya, wajuludaha, dan membagikan kulit-kulitnya kepada yang berhak. Wajilalaha, dan yang ada di punggungnya, ya, pelananya, kainnya, apanya yang melekat di tubuhnya dibagikan, ya. Alal masakin, kepada yang berhak, yaitu fakir miskin disedekahkan. Na'am. Wala u'ti fi wala u'tiya fi hazaratiha syai'an minha. Nah. Tayyib. Nah, wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha. Dan agar aku tidak memberikan sebagai upah penyembelihannya. Iya, jizarah. Nah, jizaratiha syai'an minha, sedikit pun darinya. Ini hadits ini muttafaq alaih, ini dalil tidak boleh menjual hewan kurban. Karena di sini Nabi melarang Ali untuk memberikan sedikit pun dari hewan kurban itu kepada penyembelihnya. Nah, biasanya itu kan memang ada penyembelih, ada jazir, ya, jazir, tukang sembelih, biasanya kan dibayar penyembelih itu, ya kan, dibayar, dia menyembelih dan dia kerja itu dibayar biasanya memang, Nah, sudah urf itu, sudah adat. Dibayar kan disewa itu. Nah, tidak boleh ya pembayarannya itu diambilkan dari hewan kurban nih, kulitnya ambil. Kemudian misalkan penyembelih mengatakan, sudah saya tidak usah dibayar, pakai uang kulitnya saja, saya ambil yang kepalanya misalkan. Sama sudah itu artinya dibayar pakai itu. Nah, itu artinya dijual. Nah, artinya dijadikan sebagai bayarannya. Itu haram, tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Nah, jadi sini perintahkan bagikan semuanya ke fakir miskin. Adapun bayarannya dia tersendiri, dibayar tersendiri. Ya, upahnya. Nah, kalau dia orang miskin, ya, biasanya penyembelih juga orang miskin kan begitu. Kasih bayarannya, kasih bagiannya juga. Dia bagiannya sebagai orang miskin, kasih juga daging. Tapi bukan sebagai pengganti bayaran. Nah, begitu. Nah, dan ini dalil disedekahkan, ya. Tetapi ada dalil yang lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau makan dari sembelihannya. Pada hadis tadi bahwa Nabi menyembelih 100 ekor unta, Nabi memerintahkan minta bagian masing-masing dari 100 ekor unta itu, minta bagiannya, dikasihkan. Kemudian Nabi mencicipinya, memakannya. Bayangkan, Nabi tidak mencukupkan, ya sudah saya ambil bagian dari satu ekor saja atau dua ekor saja. Tidak, masing-masing dari 100 itu, Nabi minta diberi bagiannya. Kemudian merasakannya, mencicipinya. Oleh karena itu, sebagian ulama berdasarkan ini bahkan mengatakan wajib. Wajib bagi orang yang menyembeli untuk mencicipi hewan kurbannya. Nah, sampai ada yang mengatakan begitu. Jadi sebagian orang salah. Tidak ada yang dia makan. Ya. Ya sudah, saya sudah sering makan daging. Makan sudah semua itu berikan. Bukan begitu. Ini sekarang bukan nyembeli untuk makan daging. Ini sekarang ibadah, berkurban. Oleh karena itu diingatkan pula oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kesalahan sebagian orang. Mengirim uang dari jauh. Nih, tolong sembelihkan di sana hewan kurban saya. Nah, hewan kurban itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Ya. Kata An-Nawawi, ya, tempat penyembelihan itu adalah tempat seorang tinggal. Di mana dia tinggal, di situ dia menyembelihnya. Afdalnya disembelih sendiri. Kalau tidak bisa sembelih sendiri, wakilkan ke orang lain dan sebaiknya disaksikan. Ya, supaya yakin, ya. Begitu. Nah. Oleh karena itu dalam syarah Bulughul Maram diingatkan dengan tegas oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah kesalahan sebagian orang yang mengirim-ngirim dana uang sana ke tempat yang jauh, ya, untuk disembelih sebagai hewan kurban. Nah, baik, ya, itu tadi. Jadi sampai ada yang mengatakan wajib mencicipinya. Nah, kalau tidak wajib ya jelas sunnah. Dia makan dan dia bersama keluarganya, kemudian sebagiannya di apa? Disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana pada hadis ini. Boleh juga sebagian dihadiahkan. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Hadiah itu kalau kita punya kerabat yang sudah kaya atau punya teman, ya, sahabat kaya dia. Artinya sudah sering makan daging tapi dia teman, ya. Atau tetangga, kita ingin mempererat hubungan, kita beri dia hadiah. Diberi dengan niat apa? Hadiah ini hadiah dari saya. Bukan sedekah, hadiah. Karena kalau sedekah untuk fakir miskin ini kaya dia. Jadi sifatnya hadiah juga boleh. Jadi ada tiga ya. Sebagian dimakan sendiri, dicicipi bersama keluarga. Ada yang mengatakan terkait dengan yang menyembeli ini tadi, yang kurban, dan mengatakan wajib, paling tidak sunnah. Ya. Jadi sunnahnya dia makan bersama keluarganya. Yang kedua, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan. Nah, termasuk kulitnya apa semua di sini disebutkan kan begitu. Kulit keluarkan, berikan. Adapun kalau dia sudah diambil oleh orang yang diberi, baik dengan jalan disedekahkan atau dihadiahkan, terserah dia. Dia mau makan, dia mau jual, dia mau hibahkan lagi ke orang lain, terserah urusannya dia, dia sudah miliki. Yang penting orang yang menyembelih hewan kurban ini bukan miliknya dia, dia tidak boleh bertindak menjual. Ya, kemudian dia ambil manfaatnya lagi, tidak. Ya. Itu tadi caranya. Adapun orang yang sudah memilikinya, terserah dia. Dia mau makan, dia mau hadiahkan ke orang lain lagi. Ya, dia mau jual, ya urusannya dia karena dia sudah memiliki. Difahami ini? Ya. Wa an Jabir Ibn Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, berkata, naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami telah menyembeli bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, di tahun terjadinya sulhul Hudaybiyah, al-badanata an sab'atin, al-badana yaitu unta ya atas nama 7 orang, wal baqarata an sab'atin, satu ekor sapi atas nama 7 orang, rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini dalil kalau unta dengan sapi boleh bersekutu maksimal 7 orang, lebih dari itu tidak boleh. Jadi nominalnya bagiannya adalah 1/7. Kalau yang bersekutu 6 orang boleh tidak? Berarti 1/6 masing-masingnya. Boleh, lebih afdal karena lebih banyak yang dia persembahkan. Kalau 1/5 lebih afdal lagi, 1/4 lebih afdal lagi, sepertinya bahkan 1 ekor lebih afdal. Nah, sudah disebutkan tadi kalau berbeda bagian boleh. Misalkan 4 orang ya. Satu bagian, kemudian ada satu orang dia membayar senilai 3 bagian atas nama dia. Ya, berarti masing-masing ini 1/7, 1/7, 1/7, kemudian dia ambil 3/7. Artinya atas nama dia satu orang, cuma untuk memudahkan membaginya, ya. Kan begitu. Artinya dia lebih besar bagiannya. Nah, boleh berbeda bagian seperti itu. Difahami ini, tidak harus rata, ya. Tidak harus rata. Selesai hadisnya sampai di sini. Terakhir yang sudah disebutkan di awal, hadis Ummi Salamah riwayat Muslim, bagi yang berniat berkurban jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tidak boleh apa tadi? Memotong rambut, ya. Rambut apa saja tidak boleh, kuku, mencabik kulitnya biasanya di telapak kaki itu ditumit, tidak boleh. Kecuali kalau misalkan putus bulu matanya kemudian menusuk, mengganggu, menyakiti, ya terpaksa dipotong, tidak apa-apa. Atau misalkan kesandung kakinya terus kukunya patah berdarah misalkan, ya. Kalau tidak dipotong, kesandung-sandung kesakitan, berdarah, boleh dihilangkan. Ya, atau semisal dengan ini. Misalkan ada luka ingin diobati tertutup rambut, supaya bebas diobati, terpaksa rambut yang menutupinya diambil supaya bisa diobati, juga boleh. Tapi kalau tidak ada tuntutan-tuntutan seperti ini, maka tidak boleh. Ada yang sebagian ulama mengatakan larangan itu sifatnya haram. Ya. Hukum asal larangan dari Nabi haram. Dan ada yang mengatakan makruh, tetapi sepertinya lebih kuat dikatakan haram. Hukum ini hanya mengenai siapa? Orang yang hendak berkurban. Ataupun keluarganya tidak terkena hukum ini. Keluarganya tidak terkena hukum ini. Nah, hanya orang yang hendak berkurban sebagaimana pada hadis tadi. Yang demikian selesai ya pembahasannya sampai di sini. Nah, tersisa ada pertanyaan. Bagaimana untuk panitia kurban yang membantu memotong, membagi daging? Biasanya semua diberikan daging sekilo. Apa termasuk upah? Ya tergantung niatnya apa. Tergantung niatnya apa. Diniatkan dibayar, diupah, atau sebagai hadiah. Innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Tergantung niatnya. Kalau itu sebagai hadiah, ya dari orang yang berkorban, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dijadikan sebagai pembayar upah, ini yang tidak boleh. Bagaimana jika korbannya dimakan di keluarganya saja? Wah. Nah, diperintahkan dalam ayat, fakulu minha wa at'imul ba'is al fakir, ba'is al mu'tar. Diperintahkan dalam ayat, makan darinya, ya, makan dari hewan sembelihanmu sendiri dan beri makan fakir miskin. Nah, jadi harus. Itu bukan miliknya dia. Kenapa dia makan sendiri? Bukan miliknya dia kok dia makan sendiri. Dia mendzalimi fakir miskin. itu kan sudah dijadikan hewan kurban, sudah bukan miliknya. Nah, karena sudah dipersembahkan sebagai hewan kurban, harus mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada, makan kamu dengan keluargamu, sebagiannya disedekahkan. Boleh dia diahkan. Kalau dia makan semua, berarti dia makan bagiannya fakir miskin. Nah. Seorang diasuh oleh pamannya sejak kecil hingga dewasa. Lalu apakah cukup sembelian sang paman tersebut? Catatan, dia sudah dewasa dan masih dalam tanggungan pamannya. Masih dinafkahi. Kalau masih dinafkahi, berarti masih masuk anggota anggota keluarga di rumah pamannya. Sehingga sembelian pamannya mencukupi dia, insya Allah. Seorang hidup terpisah dengan ibunya. Ibunya berada di tempat yang sangat jauh. Lalu sang anak berkorban di daerahnya. Apakah bisa juga diniatkan untuk sang ibu? Kalau ibunya selama ini dinafkahi oleh dia, meskipun hidup terpisah, rumah berbeda, tetapi ditanggung, dihidupi oleh dia, dikirimi nafkah dari jauh, berarti sebenarnya masih anggota keluarga, masih dinafkahi tanggungannya dia, maka dia berkorban ikut meniatkan ibunya. Adapun kalau ibunya hidup sendiri, punya rumah sendiri, nafkah sendiri terpisah, maka itu ya dianggap keluarga terpisah. Nah, keluarga terpisah. Baik. Kecuali misalkan dia karena ingin ibunya dapat pahala, tabarru sifatnya, tabarru, dia sudah sering berkorban, kemudian dia ingin berbuat baik ke ibunya, tabarru ke ibunya, uangnya dia berikan ke ibunya, ini untuk ibu, silakan berkorban. Jadi ibunya yang berkorban, bukan dia sudah, tabarru, ya. Dia berbuat baik, dia berikan ke ibunya, dan ibunya yang berkorban. Nah, ini kalau memang hidupnya terpisah, ini satu keluarga tersendiri karena bukan dia nafkah. Kerbau, belum pernah dengar hewan kurban kerbau yang disembelih. Sapi, baik, apa sudah kehabisan sapi? Nyari kerbau, hah? Baik. Apakah jenis kelamin hewan kurban yang akan disembeli? Terserah, mau jantan mau betina. Tidak ada aturan. Harus jantan. Betina juga sah. Jantan sah, betina sah. Terserah. Bagaimana jika ada usaha mengatakan bahwa puasa, apakah Arafah ikut dengan wukuf di Saudi? Dan apabila sudah ada yang berlebaran hari Sabtu ikut Saudi? Nah, ini berarti menyelisihi apa yang ditakrir oleh ulama besar Syekh bin Baz bersama Lajnah Daimah Syekh Ibn Uthaymin, ya. Bahkan Syekh Al-Albani sendiri terkait dengan masalah mengikuti pemerintah setempat, ya, dalam hal-hal yang ini memang wewenangnya pemerintah dalam menetapkan hari raya, ya. Nah, jadi sudah Ustaz katakan tadi, ini kita berbicara secara hukum sekarang, secara hukum kita mengikut kepada ketetapan pemerintah kita. Nah, pemerintah kita yang berhak berijtihad, sebenarnya diterangkan oleh Ibn Uthaymin, yang berhak memilih apakah ada perbedaan matlah atau tidak. Pemerintah kita ijtihadnya ada perbedaan matlah, sehingga mereka menetapkan sendiri. Maka secara hukum kita mengikut kepada pemerintah. Nah, wallahu a'lam. Dan diantara tujuannya adalah menjaga persatuan. Jangan-jangan lagi dibuka ini. Alhamdulillah, kaum muslimin sudah, terutama salafiyun, sudah banyak yang paham dan mengerti untuk berhari raya Idul Fitri, Idul Adha bersama pemerintah, ya, menjaga persatuan dan menghindarkan dari mafsadat perpecahan. Nah, jangan lagi dibuka. Akhirnya di sana sini sebagian terjepit ikut sholatnya sama Muhammadiyah. Nah, tidak sholat bersama pemerintah, sholatnya sama hizb Muhammadiyah jadinya. Nah, yang menyerukan bid'ah apa? Bid'ah hisab, dan mereka adalah hizbiyun, bergabungnya sama hizbiyun jadinya. Nah, atau salat Id, masya Allah, di halaman rumah dia jadi imam, anak-anaknya jadi makmum, istrinya di belakang ikut, dia yang khutbah. Ya, ada tetangganya 1-2 orang hadir. Bertiga salat Id. Nah, dalam keadaan kaum muslimin di sekitarnya belum salat Id. Al-fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Jelas dari Nabi SAW. Hari Raya Idul Fitri, hari raya kalian semua merayakannya bersama. Idul Adha juga begitu. Bagaimana hukumnya mengumpulkan infak untuk berkurban dalam rangka untuk memberikan kepada fakir miskin? Ya, belum pernah kita mendengar contohnya yang seperti dari Nabi dan sahabat. Nah, kalau fakir miskinnya butuh, berinfak, serahkan ke fakir miskin itu, sedekah kepada mereka. Mereka sembelih atau mereka bagi-bagi ya untuk kepentingan mereka. Nah, kalau ingin berkorban, punya kemampuan, berkorban menyembelih, kemudian ada haknya fakir miskin di situ. Adapun mengacarakan mengumpulkan infak untuk berkorban dalam rangka memberikan fakir miskin, ya, ini tidak ada contohnya. Apalagi di sini mengumpulkan infak, ramai-ramai mengumpulkan infak, kemudian berkorban atas nama siapa ini jadinya? Hah? Allah, yang seperti ini yang tidak ada contohnya. Semangat ingin berbuat baik tapi tidak terbimbing dengan ilmu. Nah, yang seperti ini jangan dilakukan. Sampai jam berapa ini? Ana dibatasi sama panitia saja. Sampai jam berapa? Sudah. Nah. Insyaallah. Jika istri punya kemampuan berpenghasilan sendiri dan mampu berkorban, meskipun berpenghasilan sendiri, tapi istri itu namanya istri, tetap dinafkahi oleh suami. Istri kaya atau miskin, tetap tanggung jawab suami menafkahi. Ya, istrinya kaya, meskipun kaya, suaminya yang wajib menafkahi. Nah, adapun kalau istrinya mau menyumbang, mau membantu, itu urusannya. Nah, ini saya bantu untuk menafkahi saya. Nah, dan keluarga. Artinya dia tidak cukup kekurangannya, dia bersedekah kepada suaminya. Tidak apa-apa, tetapi kewajiban asalnya kewajiban suami menafkahi istri. Nah, kalau dia suaminya tidak mampu, istrinya mampu dan ingin berkorban, yakni mewakili keluarga atas nama keluarga, tidak mengapa insyaallah. Nah, tapi kalau suami sudah berkorban, istri menyembeli laki, sudah kita dengar hadisnya cukup satu. Nah, cukup satu. Mewakili keluarga tersebut. Nah, di sini juga Anda lihat tadi di awal-awal ada pertanyaan tentang berkorban untuk orang mati, insyaallah sudah diterangkan tadi ya. Hah? Sudah diterangkan tadi bahwa kalau itu wasiat, boleh. Wasiat sunni. Adapun jika tidak dan secara terpisah tersendiri berkorban atas nama orang mati, maka itu tidak disunnahkan. Sebagian ulama bahkan mengatakan itu bid'ah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan selain kurban, Anda ambil saja mungkin. Ya, dijawab di kesempatan yang lain. Nah, insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu, khawatir menghalangi, memperlambat kepulangan terutama ummah dan akhwat kemalaman. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illallah.